Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah sayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah sayang. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin saya ingkari kasih. Kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat tak kuat atas nama cinta. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena sesayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah sayang. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkanlah rasa. Sacinta coba kau pahami, sasu bilang sayang jaga saf hati. Tramandua saya berhenti mencari. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengingatkan rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah sayang. Jangan kau berulah, satra kan mendua. Cukup jaga hati yang tambah cinta, karena kalau sasu bilang, sayang. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang, satra kan berpindah karena susah sayang.